ini bab yang dikasih tanda kurung itu adalah dari penerjemah, bukan dari penulis aslinya. Penulis aslinya menyebutkan bab firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat 23. Jadi kasih catatan di situ bahwa bab ke-16 yang diterjemahkan itu bukan dari penulis tetapi dari penerjemah dari buku aslinya yang berbahasa Arab. Yang jelas bab ini kalau kita baca terjemahannya di halaman 58, bab ke-16, keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan apa maksud bab ke-16 ini, perhatikan baik-baik bahwa bab ke-16 ini juga merupakan bukti-bukti nyata yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak dijadikan sekutu dengan Allah dalam ibadah. Saya ulangi, bab ke-16 ini juga menunjukkan bukti-bukti yang nyata bahwasanya tidak ada seorang pun yang berhak untuk dijadikan sekutu bersama Allah dalam perkara ibadah, yaitu para malaikat yang mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, paling perkasa, paling suci dari makhluk-makhluk Allah, tetap saja tidak bisa digandengkan, disekutukan dengan Allah dalam perihal ibadah. Itu maksud dari bab. Ya. Jadi bab ini kalau kita di bab ke-15 kita melihat bahwa Rasulullah Muhammad bin Abdullah shalawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaihi, manusia yang paling termulia, sayyidu waladi Adam, sayyidul mursalin, pemimpin anak manusia, pemimpin para rasul, sayyidu ulul azmi, pemimpin para rasul dari ulul azmi, tetap saja beliau adalah abdullah, hamba Allah wa rasulullah, dan rasulullah yang tidak bisa dan tidak berhak disekutukan dengan Allah dalam perihal ibadah. Nah sekarang ada makhluk juga yang besar, perkasa, suci, dan kekuatannya melebihi kekuatan manusia yang akan saya sebutkan nanti. Tetap saja meskipun demikian tidak dibolehkan atau tidak berhak menjadi sekutu bagi Allah dalam perkara apa? Ibadah. Jadi penyebutan bab ke-16 ini itu tujuannya. Maka bisa dicatat, bab ke-16 tujuannya adalah bahwa malaikat meskipun seperkasa itu, paling dekat dengan Allah, makhluk yang paling disucikan Allah Subhanahu wa taala, tetap saja tidak berhak disekutukan dengan Allah dalam perkara ibadah. Ya, bab ke-16 ini tujuannya itu. Bahwasanya malaikat makhluk perkasa, nanti saya akan sebutkan keperkasaan-keperkasaan malaikat. Kemudian makhluk perkasa, makhluk paling suci, paling dekat dengan Allah, tetap saja tidak berhak untuk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Dalam perkara ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh penulis dari ayat-ayat dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bab ini, maka saya ingin menyinggung tentang malaikat. Perhatikan, yang ingin saya singgung hanya poin kecil yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dan kebesaran para malaikat. Di antaranya, misalkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang besar-besar dan perkasa-perkasa. Ya, makhluk-makhluk yang besar-besar dan perkasa-perkasa. Keperkasaan para malaikat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dilihat dari beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut yang menyebutkan tentang besarnya para malaikat dan agungnya para malaikat tersebut, yaitu di antaranya para malaikat yang paling mulia atau malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Coba perhatikan, Jibril alaihi salam bentuknya, wujudnya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maksud firman Allah dalam surat An-Najm, laqad ra'a min ayatihil kubra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melihat, Jibril, tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Kata Abdullah bin Mas'ud, maksudnya adalah ra'a Jibril fi suratihi lahu sittu mi'ati janah. Artinya, beliau melihat Jibril alaihi salam mempunyai 600 sayap. Besarnya Jibril alaihi salam mempunyai 600 sayap. Dan di dalam hadis yang lain yang disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama huwa Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril, lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatainil marratain. Aku tidak pernah melihat Jibril dalam bentuk yang diciptakan Allah atasnya, yaitu bentuk aslinya, selain dua kali. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dalam hidupnya melihat Jibril kecuali dua kali dalam bentuk aslinya. Bagaimana? Ra'aituhu munhabitan minas sama saddan 'idhama khalqihi ma bainas sama'i wal ardh. Aku melihat Jibril turun dari langit menutupi apa yang ada antara langit dengan bumi. Ya, menutupi apa yang ada antara langit dengan bumi. Ini menunjukkan besarnya Jibril alaihi salam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Jibril yang sebesar itu tetap saja, yang seperkasa itu tetap saja tidak diboleh atau tidak berhak disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain, besarnya malaikat, yaitu malaikat pembawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang malaikat-malaikat yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Inna ma baina shahmati udhunayhi ila atiqihi kama baina as-sama'i wal ard. Artinya, antara telinga malaikat pembawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan pundaknya itu seakan-akan seperti langit dan bumi. saking besarnya malaikat, malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besarnya malaikat tersebut tidak menjadikan kita kemudian bisa atau malaikat berhak untuk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Apalagi ya, apalagi makhluk-makhluk di bawah para malaikat. Makanya para ulama menjelaskan bahwa ketika kita membantah bahwa malaikat saja dengan seperkasanya itu tidak boleh disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah, maka kita telah membantah semua zat yang disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk itu tidak bisa disekutukan dengan Allah dalam perihal ibadah, apalagi makhluk-makhluk lainnya. Apalagi makhluk-makhluk lainnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu beberapa hal yang berkaitan dengan bentuk wujud para malaikat. Sekarang kita ingin menyebutkan tentang ibadah-ibadah malaikat. Lihat, meskipun makhluk yang paling suci, tetap saja tidak bisa disekutukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Seperti misalkan ibadahnya para malaikat. Dan ketika saya menyebutkan ibadah ini, maka mudah-mudahan ini kita bisa mencontoh para malaikat dalam beribadah. Ya. Karena pelajaran-pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil dari para malaikat adalah salah satunya ibadahnya para malaikat. Di antara ibadah tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat 7. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-'arsy وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ." Para malaikat pembawa arasy-Nya Allah. Arasy itu adalah, arasy itu adalah tempat ataupun arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atasnya. Saya ulangi, arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah beristiwa di atasnya. Makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan Allah beristiwa di atasnya. Tidak bisa kita katakan dia singgah sana. Karena kalau seandainya singgah sana, nanti kita akan masuk kepada perkara menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Makanya kita katakan arsy adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dan Allah beristiwa di atasnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha, Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Taib. Malaikat yang membawa arasy dan di sekitarnya yusabbihuna bihamdi rabbihim, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil yang lain surat Asy-Syura ayat 5, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Asy-Syura ayat 5. Ayat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ibadahnya para malaikat yang perlu kita contoh. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Lihat, ya. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Artinya para malaikat bertasbih malam hari tidak disebutkan di malam hari, tetapi bertasbih malam hari. Maksudnya adalah semua waktu malam digunakan untuk bertasbih. Ini amalan para malaikat, sehingga menjadi mereka makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari dan siang hari, la yafturun. Makna la yafturun adalah tidak pernah bosan bertasbih, memuji Allah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan subhanallah wa bihamdi, tidak pernah bosan. Maka ini amalan-amalan para malaikat yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita contoh. Ya, subhanallah wa bihamdi, bahkan termasuk zikir pagi dan sore, mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Man qala hina yusbih 100 marrah subhanallah wa bihamdi huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan setiap paginya 100 kali subhanallah wa bihamdi, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya. Ya. Ini keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi. Dan subhanallah adalah pujian kepada Allah. Memuji berbeda dengan bersyukur. Bersyukur tatkala diberikan hadiah, terima kasih, alhamdulillah. Tetapi memuji baik dapat hadiah ataupun tidak, tetap kita puji. Karena Allah kita puji karena kesempurnaan zat-Nya, keindahannya dan pemberiannya. Sedangkan kita bersyukur kepada Allah tatkala diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Itu bedanya pujian dengan bersyukur. Dari sisi ini memuji lebih utama dibandingkan bersyukur. Karena memuji tidak menunggu nikmat dari Allah, tetap kita puji Allah. Ya? Memuji tidak menunggu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibadah yang patut kita contoh yang dilakukan oleh para malaikat, yaitu mereka senantiasa bertasbih, mengucapkan subhanallah, memuji Allah malam hari. Para ulama mengatakan bahwa ketika Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 20 tadi, lihat, yusabbihuna al-lail, beda dengan firman Allah, beda dengan perkataan kalau seandainya yusabbihuna fil lail. Ya. Ini ada fi yang artinya di dalam malam. Kalau di dalam berarti sebagian dari waktu malam saja. Tetapi ketika tidak ada fi-nya, bertasbih malam hari, artinya sepanjang malam bertasbih tanpa henti. Ini ibadah yang patut kita contoh dari siapa? Para malaikat alaihimus salatu wassalam. Ya. Ini menunjukkan bahkan di akhir ayat Allah tambahkan la yafturun. Apa arti la yafturun? Tidak pernah futur. Tidak pernah bosan. Tidak pernah enggan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang pertama, bertasbih. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain menunjukkan bahwa para malaikat paling suka bertasbih subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, amalan yang bisa kita baca kapan saja, Pak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini perhatikan yang sudah berumur 60-an lebih, ini amalan pian-pian. Ya. Yang sudah berumur 60-an lebih, 50 ke atas, Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala penaklukan kota Mekah, umur sidin berapa? Penaklukan kota Mekah aslannya itu pada tahun berapa, Ustaz? Nah. Menaklukkan kota Mekah tahun berapa Hijriah? Tahun 8 Hijriah. Tahun apa? 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah umur Nabi berapa? 13 tahun di Mekah. Umur 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Tambah 13, 53. Tambah 8, 61. Berarti Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah 2 tahun sebelum beliau meninggal. Ketika menaklukkan kota Mekah turun surat Al-Asr. An-Nasr. An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jika engkau melihat jika telah datang kepadamu pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, engkau akan melihat orang-orang berbondong masuk dalam agama Islam. Ketika penaklukan kota Mekah, maka seluruh hampir seluruh penduduk kota Mekah masuk dalam agama Islam. Radhiyan la mukrahan, dengan ridha tanpa dipaksa. Kemudian kalau sudah begitu, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ucapkan subhanallah wa bihamdih, kemudian beristighfarlah. Ini amalannya orang-orang tua. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ini ketika berumur 60-an. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya semenjak turun ayat itu tidak pernah ruku dan sujud kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik allahummaghfirli. Subhanakallahumma wa bihamdik allahummaghfirli. Nah, ini amalan yang juga merupakan tasbih subhanallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain surat As-Saffat ayat 165 sampai 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat, wa inna lanahnu safun wa inna lanahnul musabbihun. Sesungguhnya kami dalam keadaan bersap-sap dan sungguh kami benar-benar bertasbih kepada Allah. Jadi kebiasaan para malaikat alaihi salatu wassalam, mereka memang bertasbih mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Para bapak ibu saudara saudari sekalian, kenapa amalan yang paling sering dilakukan oleh para malaikat tasbih? Karena para ulama menjelaskan, dia adalah afdalu zikir, seutama-utama zikir. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu an. Beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayu dzikri afdhalu? Dzikir apa yang paling utama? Dzikir apa yang paling utama? Dan saya sering menyinggung tentang masalah ini. Gaya hidup para sahabat. Kenapa mereka sampai mendapatkan ridha Allah? Dan ridha tersebut berujung surganya Allah. Bahkan Allah memastikan semua dari mereka yang pernah melihat matanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga, dan beriman dalam dan mati dalam keimanan pasti masuk surga. Allah berfirman, wa kullan wa'adallahul husna, setiap dari mereka para sahabat pasti dijanjikan surga. Ya, pasti dijanjikan surga. Kenapa para sahabat dijanjikan surga? Kenapa para sahabat diridhai oleh Allah? Salah satu gaya hidup mereka adalah kalau ibadah tidak mau yang sekedarnya. Harus yang perfect, yang sempurna. Harus yang benar-benar maksimal. Makanya lihat pertanyaan Abu Dzar, ayu dzikri afdhalu? Zikir apa yang paling utama? Selalu ada yang paling. Enggak mau sekedar zikir. Enggak mau sekedar salat. Tidak mau sekedar kurban. Tidak mau sekedar sedekah. Sedekah apa yang paling utama dalam hadis yang lain? Amalan apa yang paling utama, paling disukai oleh Allah? Selalu ada palingnya. Ini gaya hidup para sahabat. Maka untuk urusan akhirat, bergaya hiduplah seperti ini. Jangan mau ibadah yang sekedarnya, tapi bagaimana ibadah tersebut benar-benar yang paling tinggi kualitasnya. Ayu dzikri afdalu, artinya zikir apa yang paling utama? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi, apa yang Allah pilihkan untuk para malaikatnya dan hamba-hambanya. Jadi memang ini amalan yang dipilih, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Subhanallahu, subhanallahi wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Maka sering-sering baca ini. Amalan yang lain, ibadah yang lain, yang dengannya para malaikat dekat dengan Allah. Dan ini yang perlu kita contoh. Tetapi meskipun sedekat apapun malaikat dengan Allah, tetap tidak bisa, tidak berhak untuk disekutukan dengan Allah dalam perkara ibadah. Lihat ibadah yang lain yang dimiliki oleh para malaikat, yaitu sholat. Para malaikat itu sholat. Hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tasuffun kama tasuful malaikatu inda rabbiha. Kenapa kalian tidak bersaf, membuat saf yang rapi, yang rata, sama sebagaimana para malaikat bersaf-saf di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana safnya para malaikat, nah lihat, yutimmuna as-saffal awwal fal awwal wa yatarassuna fis saff, mereka senantiasa menyempurnakan saf terdepan sebelum saf selanjutnya dan senantiasa meratakan saf tersebut. Makanya imam kadang mengatakan atimmu as-saffal awwal fal awwal, sempurnakan saf pertama terlebih dahulu sebelum saf selanjutnya. Watarasu, dan samakanlah sab tersebut, ratakanlah sab tersebut berdasarkan dari hadis ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk hal atau hadis yang menunjukkan ibadahnya para malaikat yang patut kita contoh adalah para malaikat senantiasa senangnya sujud. Senangnya sujudan ini masih berkaitan dengan perkara sholat. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabi." Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya, "Idz qala lahum atasma'una ma asma'?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Kemudian mereka menjawab, ma nasma'u min syai, kami tidak mendengar apa-apa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la asma'u atitas sama' wa ma talama anta wa ma tulamu anta it wa ma fiha mawdi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun au qaimun. Sesungguhnya aku mendengar bunyi apa ya? Masa ada bunyi krek. Ya, kalau ada bangunan yang ditindihi oleh beberapa orang kemudian berbunyi, itu bunyi apa namanya? Hah? Atitas sama, aku mendengar bunyi rintihan langit. Ya, kenapa? Dan memang dia tidak boleh dicela tatkala dia merintih. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jengkal pun dari langit melainkan di sana ada malaikat yang sujud ataupun berdiri, yaitu dalam keadaan sholat, menunjukkan kebiasaan mereka adalah ibadah sholat. Maka bapak ibu saudara saudari, dari hadis ini kita pun meyakini bahwa para malaikat pun sholat. Silahkan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ibadah yang dilakukan oleh malaikat juga adalah haji. Jadi mereka sholat, mereka juga haji. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis tentang Al-Baitul Ma'mur yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disebutkan di dalam hal itu, "Tsumma rufi'a bi ilal Baitil Ma'mur." Kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Jadi kalau di bumi ada Al-Ka'bah Al-Musharrafah, kemudian di langit ada Al-Baitul Ma'mur, yaitu rumah yang makmur dalam bahasa Indonesianya. Saya lanjutkan hadisnya. Wa idza huwa yadkhulu kulla yawmin 70 alfan la ya'uduna ilaihi akhiru ma 'alaihim. Artinya setiap hari, lihat jumlahnya yang begitu banyak para malaikat ini, setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut 70 ribu malaikat dan tidak akan kembali lagi besok harinya. Dalam artian besok hari ada 70 ribu malaikat yang lain, besok hari 70 ribu malaikat yang lain, terus seperti itu. Bagaimana besarnya Baitul Ma'mur dan berapa banyaknya malaikat menunjukkan akan hal itu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka pun menunaikan ibadah apa? Ibadah haji. Kemudian termasuk hal yang berkaitan dengan ibadah malaikat adalah rasa takut yang dimiliki oleh malaikat. Dan ini nanti akan kita bahas dalam bab yang kita baca ini. Jadi ibadah malaikat ada pertama bertasbih, yang kedua sholat, yang ketiga haji, yang keempat rasa takut yang dimiliki oleh malaikat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menambahkan tentang besarnya dan agungnya, perkasanya para malaikat. Tadi saya beberapa dalil yang saya sebutkan, di antara dalil-dalil tersebut yaitu hadis tentang besarnya para malaikat penjaga arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tadi tidak sempurna saya sebutkan, terlewat, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adzinali atau udzinali lebih tepatnya, an uhaditsa an ahadi hamalatil arsy ma baina syahmati udhunai udhunihi wa atikihi masiratu 700 am." Diizinkan untukku menceritakan tentang salah satu dari malaikat pembawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Antara telinganya malaikat dengan pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Seorang berjalan, baik naik onta ataupun jalan kaki atau burung terbang selama 700 tahun. Panjangnya itu adalah antara telinganya, daun telinganya malaikat pembawa arsy sampai ke pundaknya. Besar dan agungnya para malaikat tersebut. Dalam hadis yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzinali an uhaditsa an ahadi hamalatil arsy." Diizinkan untukku menceritakan salah satu dari malaikat pembawa arsy. Bagaimana itu? Rijlahu fil ardi sufla. Artinya kakinya di langit, afwan, di bumi yang paling dalam, kakinya di bumi yang paling dalam. dan belum pernah ada orang yang bisa memasuki bumi paling dalam. Ya, sumur-sumur paling sampai berapa, 13 meter, 20 meter. Bumi yang paling dalam belum bisa lagi. Wa'ala qarnihi al-arsh, di atas qarnnya, mahkotanya, malaikat tersebut arsh. Wa baina syahmati udhunayh wa atiqihi khafiqani at-tayr 700 am. Yaqulu subhanaka haitsu kunta. Artinya, jarak antara daun telinganya malaikat, menunjukkan pada malaikat mempunyai wujud, mempunyai telinga, sampai pundaknya itu seperti terbangnya burung. Makanya saya katakan tadi, baik itu jalan kaki, naik onta, ataupun terbangnya burung selama 700 tahun. Burung terbang 700 tahun sampai mana? Jangan dijawab panjang. Ya, jauh 700 tahun, itu burung yang sangat cepat terbangnya. Meskipun cepat terbangnya, tapi ketika 700 tahun juga sangat panjang. Itu jarak antara daun telinganya malaikat dengan pundaknya. Selama itu, sebesar itu, malaikat masih mengucapkan subhanak haitsu kunt. Maha suci engkau ya Allah, dimanapun engkau berada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, besarnya malaikat. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin selanjutnya sebelum kita baca ini semua mukaddimah tentang malaikat, karena malaikat ini banyak sekali faidahnya. Poin selanjutnya yang kita ingin bahas tentang malaikat, yaitu amalan-amalan yang sangat disenangi oleh malaikat. Saking senangnya malaikat mendoakan orang yang mengamalkan amalan ini. Amalan-amalan yang saking disenangi oleh para malaikat. Kita saja Pak, sebelum saya sebutkan amalannya, kita saja kalau seandainya ada orang saleh yang kira-kira dia saleh, kira-kira doanya diterima, kita sangat sering minta doa kepada beliau-beliau. Ini bagaimana makhluk yang paling suci, paling dekat dengan Allah, kalau berdoa tentunya dikabulkan oleh Allah. Nah, di sini ada amalan-amalan yang apabila seseorang mengamalkannya, malaikat akan mendoakan orang tersebut mendapatkan kebaikan, berkah, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalan tersebut? Yang pertama, menjadi pengajar kebaikan untuk orang lain. Dan ingat, menjadi pengajar ini tidak mesti harus jadi ustadz, kiai, ya, tidak mesti harus jadi kiai semiliar umat, tidak. Ataupun duduk di meja seperti ini ngajar, ya, tidak. Mengajari kebaikan untuk orang lain, apapun status Anda, termasuk di dalamnya amalan ini. Hadis yang menunjukkan akan hal itu, yaitu hadis riwayat Imam At-Tabarani dan riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha wa malaikatahu hatta namlata min juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nasal khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikat, sampai semut di dalam lubangnya, sampai ikan di dalam lautan, sungguh benar-benar bersolawat atas orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Maka pantas memang Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa dimudahkan? Lihat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, semut bersolawat, ikan salawat atas orang tersebut. Pantas memang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah pasti akan memahamkan agama kepadanya. Kenapa? Karena dengan paham agama, dia akhirnya mengajarkan agama tersebut kepada orang lain. Akhirnya dengan begitu Allah bersalawat atasnya, malaikat bersalawat atasnya, binatang-binatang bersalawat atasnya, atas seseorang yang mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Sekarang ada permasalahan di dalam hadis ini, yaitu Allah bersolawat, malaikat bersolawat, para makhluk dari manusia dan binatang bersolawat. Nah, maksud daripada Allah bersalawat artinya adalah, catat, sebagaimana dikatakan oleh Abul Aliyah, Allah bersalawat sebagaimana dalam firman Allah tentang bersalawat kepada Nabi, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat. Di sini berarti Allah bersalawat. Maka para ulama menjelaskan maksud Allah bersalawat adalah sanaullahi fil mala'il a'la, memuji orang tersebut di hadapan para malaikat. Jadi orang-orang yang mengajarkan tentang kebaikan, ngirim SMS tentang hadis, nasihat kepada sanak kerabatnya, kemudian para pengajar-pengajar agama, maka ini disalawati oleh Allah. Apa maksud disalawati oleh Allah? Allah memuji orang tersebut di mana? Di hadapan para malaikat. Ini maksud Allah bersalawat. Kemudian yang kedua, maksud para malaikat bersalawat apa? Para malaikat mendoakan orang tersebut mendapatkan ampunan, rahmat, dan taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang yang duduk di masjid setelah sholat menunggu sholat yang akan datang, maka para malaikat mendoakan dengan tiga doa, Allah maghfirlah warhamhu wa tub alaih, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, dan berikan taubat atasnya. Ini maksud para malaikat bersalawat. Adapun para makhluk bersalawat seperti kita bersalawat atas Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah atasnya, yaitu atas Nabi. Apa maksud para makhluk sampai para malaikat bersalawat? Maksudnya yaitu mendoakan. Agar mendapat berkah atau kebaikan. Ya. Malaikat bersalawat mendoakan agar mendapat apa tadi? Tiga hal. Apa? Ampunan, rahmat, taubat. Sedangkan Allah bersalawat maksudnya adalah apa? Allah memuji orang tersebut di mana? Di hadapan para malaikat. Ini salah satu amalan yang bisa mendatangkan doanya para malaikat. Dan Pak, ingat baik-baik. Tidak semua orang bisa sama, Ustaz. Enggak semua orang bisa jadi pengajar, Ustaz. Ulun dari dahulu, saya dari dulu itu pambabal. Paham pambabal? Hah? Susah ngerti kalau dijelaskan, terutama masalah agama. Makanya rapor ulun kalau agama itu pasti 5 ke bawah. Ya. sudah ngaji, mendatangkan guru sudah, tapi memang takdirnya begitu kayaknya, Ustaz. Maksudnya apa? Tidak semua orang kadang-kadang diberikan keluasan akal untuk bisa mengajari orang lain. Maka bagaimana? Masih ada kesempatan. Apa itu? Misalkan kita memakai sebuah kaedah yang disebutkan oleh para ulama, al-wasailu laha hukmul maqasid. Semua sarana mempunyai hukum tujuan. Seperti para malaikat akan bersolawat atas pengajar-pengajar kebaikan. Maka saya bisa katakan juga dalam majelis ini, para malaikat pun akan bersolawat atas orang-orang yang memfasilitasi orang-orang yang ngajar kebaikan. Kenapa? Karena sarana mempunyai hukum tujuan, sama dengan hukum tujuan. Tujuannya ngajari orang. Maka semua sarana yang menunjukkan akan hal ini juga pun sama. Saya beri contoh ya Pak. Ini bangunan di samping ini, yang nanti akan dijadikan Islamic Center, kegiatan-kegiatan, pusat kegiatan-kegiatan sosial Islam di masjid ini. TPA, TK Islam, kemudian tempat perempuan untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, kemudian mungkin juga ada sekolah sore untuk SMA. Semuanya kita fokuskan di sini. Anda tidak ngajar, tapi Anda yang membiayai bangunan ini, Anda akan dapatkan pahalanya. Oh, set promosi. Iya, promosi saya. Ya? Dapatkan pahalanya. Ngucurkan duit, nggih. Hah? Promosi akhirat. Ya, boleh promosi akhirat. Ya. Bapak, para ikhwah sekalian, orang-orang itu untuk iklan dunia keluar ratusan juta. Tulisan cuma, saya pernah ngelihat iklan tulisannya di papan tulisan cuma 1, 2, 3. Ratusan juta ini. Satu, dua, tiga. Saya bertanya kepada kawan-kawan waktu itu, ya akhi, saya bilang, lihat, orang bikin iklan ngapain itu 1, 2, 3? Gak ada manfaatnya sama sekali. Maka kawan saya mengatakan, berarti kamu sudah termakan iklan. Itu yang diinginkan oleh dia. Dan itu perkara dunia. Bahkan ada marketing khusus untuk iklan. Dibayar mahal. Yang nulis 1, 2, 3 ini dibayar mahal. Ya, itu untuk perkara dunia. Kita sekarang untuk urusan akhirat. Maka ya, jangan sungkan-sungkan untuk meluangkan rezekinya kepada bangunan tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita lanjutkan. Jadi tidak akan bisa disamakan. Tadi pagi saya sebutkan, tidak akan bisa disamakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa dengan Nabi Musa. Qul kullu ya'malu ala syakirati. Semua orang mempunyai kebiasaan dan kemampuan masing-masing. Maka gali itu. Apa yang Anda bisa? Sudah setai, ulun gali. Kededa juga pinanya bisa nulun nih. Ada pasti. Ya, pasti ada. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, gali sarana yang bisa kita menjadikan didoakan oleh para malaikat. Yang kedua, yaitu orang-orang yang sholat di sab pertama. Nah, ini dia. Orang-orang yang sholat di sab pertama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-saffil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang di sab pertama. Bersolawat atas orang-orang yang di sab pertama. Kalau tidak sab pertama, Ustaz, sab pertama itu terbatas. Kalau masjid kita ini berapa puluh orang? Hah? 30. Terbatas atai. Ulun sudah datang setengah jam tapi sudah kehibak juga. Gimana? Maka jangan sedih. Ya. Islam itu agama rahmat. Rahmatan lil alamin. Coba perhatikan hadis riwayat Tirmizi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas saf-saf yang depan. Mudah-mudahan saf 1 2 pun masuk. 3 bidanya kan masuk. Baik, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk amalan yang bisa mendatangkan doanya para malaikat, yaitu orang yang menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallah alladhi shalla fi ma lam yuhdith aw yuqsim Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Artinya, para malaikat bersolawat atas salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat sholatnya yang dia sholat di dalamnya, selama belum berhadas. Jadi syaratnya selama belum berhadas. Nah, ini mun yang sering keluar angin ngalih dapat pahala nih. Ya, selama belum apa? Berhadas. Kemudian para malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni si fulan, rahmati si fulan. Selama itu, Pak. Ya. Kemarin waktu pengajian di Majelis Ta'lim Ar-Rahmat, saya ditanya dengan pertanyaan yang aneh luar biasa. Sampai sekarang masih terheran-heran saya dengan pertanyaan itu. Saya mempunyai teman atau suami waktu itu ditanya, susah untuk diajak ke pengajian. Kenapa susah? Karena ilmunya itu-itu aja. Ya akhi, subhanallah. Coba lihat, sekarang kita duduk dari mulai habis maghrib sampai isya. Azan kita lewatkan, kemudian nunggu sampai nanti iqamah. Berapa doa malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Dalam riwayat yang lain, utub alaih, dan berikan taubat atasnya. Yang berdoa siapa? Para malaikat. Sebagian orang yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di pekuburan-pekuburan, mereka beranggapan kami tidak pantas untuk berdoa. Kenapa? Kami banyak dosa. Makanya kami datang ke pekuburan yang dianggap keramat, dianggap wali, dianggap orang-orang soleh, agar nantinya orang soleh ini kami sampaikan hajat kami, karena mereka dekat dengan Allah, maka mereka sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini tidak diperbolehkan, karena Allah tidak butuh protokoler. Ya. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala ini, tetapi hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Sekarang yang berdoa malaikat, zat makhluk yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kurang apa lagi? Maka heran, sampai tak heran-heran, bagaimana kok bisa orang menjauhi majelis ilmu gara-gara yang diajari cuma itu-itu saja. Dan ini kejadian dua kali. Sebelumnya saya juga pernah dicurhati oleh seorang suami, "Ustaz, saya bawa istri tuh. Ketika tadi di kamar setelah Ustaz ngisi kajian, waktu itu daurah, ceritanya kajian intensif 2 hari. Istri ngomel, apa itu ceramahnya? Cuma gitu-gitu doang. Ya, tidak ada ngajak kita bagaimana supaya kita kaya, bagaimana supaya solusi untuk mendapatkan rezeki yang banyak." Maka subhanallah, itu yang kemarin mengilhami saya menulis sebuah tulisan, "Wahai istriku, apa salah saya?" Apa salah suami kalau seandainya dia lebih dekat dengan majelis ilmu, lebih dekat membaca Al-Quran, lebih suka sholat berjamaah, lebih suka dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwah. Jadi bersyukurlah anda, saya sering saya katakan, bersyukurlah anda ketika anda mendapatkan istri yang sudah mulai ikut mengaji dan tidak membangkang atas perintah anda untuk ikut dalam majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang ke-4, yang bersahur tatkala sebelum berpuasa. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitab dan juga Al-Mu'jamul Awsat yang ditulis oleh Imam At-Tabarani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur, makan sahur. Ya, ini termasuk daripada amalan yang disolawati oleh para malaikat. Kemudian termasuk dari amalan yang mendatangkan solawat para malaikat adalah bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-mala'ika. Ma dama yusalli 'alayya falyaqulil 'abdu min dhalika aw liyukthir." Subhanallah. Tidaklah seorang hamba bersolawat atasku melainkan para malaikat akan bersolawat atasnya selama dia bersolawat atasku. Jadi selama dia bersolawat, selama itu malaikat akan berdoa, "Ya Allah ampuni, ya Allah rahmati, ya Allah berikan taubat, ya Allah." Terus sampai dia putus solawatnya. Ya. Maka hendaklah, kata Rasulullah SAW, seorang hamba mengucapkan solawat itu dan memperbanyaknya. Nah, ini amalan juga yang mendatangkan solawat dan doa dari para malaikat. Kemudian termasuk amalan yang selanjutnya, yang keberapa? Yang ke-6, yaitu yang mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man imri'in muslimin ya'udu musliman illa bta'athallahu 70,000 malak yusalluna alaihi fi ayyi sa'atin nahari kana hatta yumsiya wa ayyi sa'atin layli kana hatta yusbih." Subhanallah. Tidaklah seorang muslim mengunjungi, menjenguk muslim dalam keadaan sakit melainkan Allah akan mengutus 70 malaikat yang bersolawat atasnya, baik di waktu siang sampai sore atau di waktu malam. Maksudnya kalau menjenguknya pagi, maka dia akan disolawati, didoakan oleh para malaikat sampai sore. Berarti ini amalan-amalan para dokter, amalan para perawat, ya. Banyak berihtisab dari amalan ini. Luar biasa, didoakan, disolawati oleh para malaikat setiap hari, siang ataupun malam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kajian kali ini tentang para malaikat. Belum sempat kita membaca apa yang ada di dalam kajian, di dalam kitab bab yang ke-16. Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut bisa kita amalkan sehingga kita didoakan oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan, wasallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya, memperjelas. Nah, ya Ustaz, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, ini ada beberapa pengumuman dari tim dakwah. Selamat datang kami ucapkan kepada para jamaah yang baru bergabung, yang baru hadir malam ini di masjid kita, Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin. Ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan dan akan berjalan. Yang pertama, kami umumkan kepada para jamaah, hari Ahad nanti insya Allah kita sudah mulai melanjutkan pelajaran kelompok tahsin Quran. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti placement test minggu lalu untuk hadir dan melihat atau mengikuti pembelajaran sesuai dengan kelompoknya. Sebelum hari Ahad nanti akan kita tempel di luar pembagian kelasnya insyaallah. Kemudian kepada para jamaah yang belum ikut atau belum mendaftar, bisa langsung datang nanti pada hari Ahad. Nanti di sana ada satu pengajar atau dua yang khusus untuk tes awal lagi. Jadi silahkan semuanya free. Silahkan kepada para jamaah untuk berhadir. Kemudian yang kedua, kita akan ada tabligh akbar tanggal 17 sampai 19 April di Masjid Imam Syafi'i semua. Nanti yang datang insya Allah adalah Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Asidawi. Beliau adalah pimpinan redaksi dari majalah Al-Furqan dan beliau adalah pengajar di Mahat Al-Furqan Gresik. Silakan Bapak Ibu dan para jamaah untuk menyiapkan waktunya dari sekarang untuk bisa berhadir. Nanti di sana kita akan ada bazar. Di bazar nanti ada insya Allah ada cek kesehatan gratis, kemudian tersedia berbagai macam kebutuhan. Dan nanti insya Allah juga akan ada door prize. Door prize-nya masih kami simpan dulu Pak ya. Kemudian hari ini nanti seperti biasa akan kami bagikan beberapa lembar daftar untuk ikhwan dan akhwat. Ada untuk pendaftaran yang belum menerima buku tauhid bisa didaftar di sini, dan ada yang pendaftaran untuk yang nomor HP-nya mungkin belum bisa menerima SMS kajian atau ingin menerima SMS kajian, silahkan didaftar lagi, akan kami bagikan. Kemudian kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan donasi untuk tabligh akbar, bisa langsung memberikan kepada panitia atau kepada kami di sini agar kegiatan berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya demikian dari kami. Boleh untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada, kita langsung salat. Silakan. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan yaitu pelajaran kita ini, di mana masalah perbuatan kita ya, perbuatan manusia, di mana kita mungkin, saya sendiri lupa ya ayatnya apa, di mana dikatakan ditetapkan bahwa nasib ataupun kejadian-kejadian pada makhluk Allah ini sudah tertulis sekitar 50 ribu tahun. Ya. Dalam Al-Quran saya lupa ayatnya ayat berapa dan ya. Surah apa lupa. Ya. Cuman ada sebutan begitu. Dan Allah sebelum menciptakan sesuatu adalah menciptakan kalam, kalau salah. Nah, di sini kan berarti mungkin kaitannya dengan takdir mungkin ya, Ustaz ya. Takdir. Nah, saya tanyakan di sini terkait dengan usaha manusia. Manusia kan wajib berusaha ya, terkait dengan ingin meraih suatu apa, keinginan sesuatu ya. Akan tetapi takdir Allah sudah jelas. Di mana itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz katanya gitu ya. Nah, ini gimana manfaat usaha manusia ini dengan takdir Allah atau hubungannya? Mungkin sementara itu dulu, Ustaz. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan semoga kita diberikan kepemahaman dalam agama sehingga bisa mengamalkan agama ini dengan baik dan benar. Maka jawabannya, sebelum saya jawab, pertanyaan ini persis seperti yang ditanyakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, hal jaffatis suhub wa rufi'atil aqlam?" Wahai Rasulullah, apakah penulisan di dalam kitab Lauhul Mahfudz itu penanya sudah diangkat dan lembarannya sudah kering? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaffatish shuhub wa rufi'atil aqlam." Artinya, penanya sudah diangkat, sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Kemudian Allah berkata kepada pena tersebut, "Uktub." Qala wa ma aktub. Kemudian pena mengatakan, "Apa yang aku tulis?" Kemudian Allah berfirman, "Uktub maqadiral khalaiq." Tulislah takdir-takdir seluruh makhluk. Jadi penanya sudah diangkat, lembaran di Lauhul Mahfudz sudah kering. Artinya takdir-takdir kita, baik yang kecil atau yang besar, sedetil-detilnya sampai saya sekarang bergerak seperti ini, itu sudah ada di dalam kitab Al-Lauhul Mahfudz. Sampai akhir kita, si fulan masuk surga, mudah-mudahan kita semua di dalamnya. Si fulan na'udzubillah masuk neraka, sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, kalau begitu, kata para sahabat, fa fimal amal, untuk apa beramal? Dalam bahasa Bapak tadi, bagaimana hubungannya amal dengan takdir? Itu bahasa kita sekarang. Kalau para sahabat bertanya, kalau begitu ngapain kita beramal? Nah, maka jawabannya sama seperti yang dijawab oleh Rasulullah. Saya pun akan menjawab seperti yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian. Karena setiap sesuatu dimudahkan atas apa yang ditakdirkan untuknya. Apa maksudnya? Beramallah. Sekarang kita kan tidak mengetahui takdir kita apa. Jangan berpikir perkara takdir itu kita mengetahui apa yang ada dalam Lauhul Mahfudz. Karena kita tidak mengetahui, maka beramallah. Karena seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Kalau kita beramal, maka berarti takdir kita itu. Karena kita tidak akan pernah tahu takdir kita kecuali setelah kita mengerjakannya. Kesalahan sebagian orang dalam perkara takdir adalah dia memikirkan seakan-akan dia punya ilmu tentang takdir. Saya sudah penghuni neraka, kalau gitu ngapain beramal? Siapa yang tahu? Saya sudah penghuni surga, kalau begitu tenang-tenang saja. Nah, ini kesalahan dalam memikirkan takdir. Jadi yang paling bagus yang dijawab oleh Rasulullah, beramallah. Berbuatlah, beramal. Beramal baik, karena itu berarti takdir kita. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena sampai Rasulullah bahkan para malaikat tidak mengetahui apa yang ada dalam kitab Al-Lauhul Mahfudz. Jadi itu yang sikap yang paling bagus dalam memahami takdir. Nah, nanti ada timbul pertanyaan, Ustaz. Ustaz, kalau begitu manusia itu dipaksa atau memiliki kekuasaan sendiri? Misalkan saya sekarang ngangkat pulpen. Ini saya dipaksa ngangkat atau saya punya kekuatan sendiri? Apa faedahnya? Atau apa permasalahannya yang kita ambil dari sini? Kalau orang bermaksiat, dia itu sedang dipaksa Allah maksiat, karena berarti sesuai dengan takdirnya dia maksiat, atau dia sedang menggunakan kemauannya untuk bermaksiat sehingga dia dianggap berdosa? Karena kalau seandainya kita katakan bahwasanya dia dipaksa, berarti dia gak berdosa. Kenapa? Karena dia mengerjakan apa yang ada dalam takdirnya. Dia gak berdosa. Berzina 10 kali gak berdosa. Kenapa? Takdir Allah. Maling ayam ditangkap, kenapa kamu nyolong ayam? Takdir Allah. Boleh begitu? Kenapa gak boleh? Nah, itu permasalahan, kembali ke permasalahan tadi. Manusia, kata para ulama akidah, halil insanu mukhayyar am musayyar. Apakah manusia itu diberikan pilihan atau dia dipaksa? Kalau diberikan pilihan, ya, berarti dia punya kekuasaan. Kalau dipaksa, berarti dia seperti daun ataupun seperti bulu ayam yang diterpa angin, atau robot yang dikendalikan oleh remote, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini masuk bagian mana? Maka jawabannya Bapak Ibu, disinilah sebelum saya ceritakan, disinilah kesalahan sebagian orang dalam perkara takdir. Ada yang mengatakan bahwa Allah tidak punya kuasa atas manusia, semuanya kuasa Allah. Jadi ketika Ahmad Zainuddin mengangkat pena ini yang mengangkat adalah Ahmad Zainuddin, tidak ada kuasa Allah sama sekali. Ini kekeliruan kelompok yang disebut dengan Qadariyah. Artinya kelompok yang menyatakan tidak ada kuasa Allah sama sekali dalam perbuatan manusia. Semua kuasa manusia. Ini parahnya apa? Kesalahannya apa? Berarti meniadakan kuasa Allah. Ada kebalikan dari itu, yang disebut dengan Jabriyah, yang tadi manusia kayak robot, manusia kayak bulu ayam diterpa angin, kemana angin menerpa dia ikut. Ya, yang kekeliruannya dari sisi mana kelompok ini? Yang disebut dengan kelompok Jabriyah, yang mana mereka meyakini bahwa manusia tidak punya kekuatan sama sekali. Ketika saya mengangkat ini, yang mengangkat adalah Allah. Ketika manusia bermaksiat minum khamar, oh itu yang lagi minum khamar Allah SWT. Itu Jabriyah. Makanya ada cerita menarik. Seorang syekh dari kelompok Jabriyah ngajari murid-muridnya tentang akidah Jabriyah. Apa akidah Jabriyah tadi? Meyakini bahwasanya Allah tidak punya Allah, manusia tidak punya kuasa sama sekali. Datang orang, ketika dia asik ngajar muridnya, datang orang, "Syekh, istrimu dizinahi oleh si fulan. Kurang ajar. Ayo kita tangkap." "Tapi Syekh, itu kan atas kuasanya Allah." "Oh ya sudah, kita duduk aja." Ya, itu perkara kesalahan dalam Qadariyah dan Jabriyah. Ahlu sunnah bagaimana memahaminya? Begini, ahlu sunnah memahami sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan selalu Pak, ingat perkataan saya selalu, agama Islam wasatun bainal adyan. Agama Islam itu pertengahan antara agama dengan agama yang lain. Pertengahan antara Nasrani dan Yahudi. Contoh, agama Islam pertengahan dalam perkara Isa bin Maryam. Agama Nasrani meyakini bahwa Isa bin Maryam adalah Tuhan, anak Tuhan. Kemudian Yahudi meyakini bahwasanya Isa bin Maryam anak zina. Lihat, bertentangan satu dengan yang lainnya. Islam di tengah-tengah. Islam mengatakan Al-Masih Isa bin Maryam Abdullah wa Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, hamba Allah dan Rasulnya, yang dan kalimat Allah yaitu ucapan Allah kun fayakun yang Allah berikan kepada siapa? Maryam. Itu pertengahan. Ya, dalam perkara halal haram juga begitu. Di dalam agama Nasrani tidak ada talak. Dalam agama Yahudi tidak ada rujuk. Di dalam agama Islam ada talak, ada rujuk. Nah, begitu pula ketika agama Islam berada di pertengahan antara agama dengan agama. Agama yang terlalu berlebihan, agama yang terlalu meremehkan. Begitu pula ahlus sunnati wal jamaah berada di antara pertengahan antara kelompok yang terlalu berlebihan dengan terlalu meremehkan. Al-Qadariyah mereka terlalu berlebihan dalam perkara kekuasaan manusia, bahwasanya Allah tidak punya kuasa sama sekali, manusia yang punya kuasa. Kemudian Jabriyah terlalu meremehkan kuasa manusia, manusia enggak punya kuasa, yang punya kuasa hanya Allah. Ahlu sunnah di pertengahan. Apa maksudnya? Wama tasha'una illa an yasha Allah Rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak, berkuasa kecuali itu di bawah kuasa siapa? Allah. Nah, itu pendapat ayat, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tatkala manusia bermaksiat, pantas enggak disiksa? Kenapa? Karena dia punya pilihan. Dan pilihannya itu masih di bawah kuasa siapa? Allah. Menurut pendapat Jabriyah, enggak pantas disiksa. Kenapa? Karena dia enggak punya pilihan. Dia dipaksa. Semua kelompok, saya potong juga Bapak, semua kelompok punya dalil. Ya, bahkan dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalil tidak cukup ketika salah dalam memahaminya. Paham? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada orang bertanya lagi. Kenapa kita disiksa? Padahal semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan lebih parah lagi orang mengatakan, kenapa orang kafir disiksa? Itu kan takdir Allah. Jawabannya mana? Mudah. Satu, Allah telah menyediakan semua sarana agar dia beriman, tapi dia masih memilih kekafiran. Salah dia. Apa sarana yang Allah telah sediakan? Satu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Tibyan likulli syai, hudan lil muttaqin. Penjelas segala sesuatu, petunjuk bagi orang bertakwa. Yang kedua, Allah mengutus para rasul yang menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Wa anna hadzal siratal mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya. Yang ketiga, Rasulullah SAW mempunyai sahabat yang mereka menjelaskan tentang kebenaran, tentang agama yang benar. Maka kemudian dengan segala macam sarana tersebut dia masih menyimpang. Salah siapa di sini? Salah yang menyimpang. Semua sarana Allah telah sediakan untuk dapat hidayah. Fa'alhamaha fujuroha taqwah. Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang baik, jalan yang buruk. Dia memilih jalan yang buruk. Salah siapa di sini? Salah manusianya. Maka disinilah sering ujung-ujungnya nanti para ustadz mengatakan tidak boleh bersandar dengan takdir dalam masalah maksiat. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Permasalahan awalnya dari sini tadi. Kenapa? Misalkan orang berzina, ditangkap Satpol PP. Kenapa Anda berzina? Takdir Allah, Pak. Maka di zaman Umar bin Khattab ada seorang yang mencuri. Kenapa mencuri? Takdir Allah. Naqta' yadaka biqadarillah. Kalau begitu kita potong tanganmu juga dengan takdir Allah. Ya. Ini. Kemudian kekeliruan selanjutnya yang sering digunakan orang dalam masalah takdir adalah sering bersandar dengan takdir dalam perkara akhirat, ibadah. Tapi tidak mau bersandar dengan takdir dalam perkara rezeki. Umur 40-50 tahun, punya hafalan Al-Quran cuma 3 kul. Kenapa pian hafalannya sedikit aja? Takdirnya, saya tanya pinanya gini. Hah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dalam masalah rezeki, mau dia berkanda, kenapa tidak turun begawi? Takdir Allah, kalau seandainya Allah kasih rezeki datang, kalau kadang-kadang tidak mungkin orang seperti itu. Pasti kerja, usaha. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini kekeliruan manusia. Wallahu a'lam. Dan intinya sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas, Al-Qadaru sirrullahi fi khalqi. Takdir itu adalah rahasianya Allah dalam makhluk-makhluknya. Nah, cukup kiranya kita. Ada yang lagi bertanya? Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini mengenai permasalahan ucapan aja Ustaz. Kebiasaan kan kadang-kadang di lingkungan keluarga kita itu semisalnya ada bayi gitu, bayi terus jatuh gitu di ayunan, terus orang tua ini ya entah nenek dah apa, alhamdulillah sudah disambar malaikat. Nah, ibaratnya tuh karena bayinya tuh nggak apa-apa gitu, istilahnya tuh nggak ada apa gitu, baik-baik aja gitu, padahal udah jatuh dari anu. Perkataan seperti ini apakah termasuk kesirikan, karena sepertinya menyamakan sesuatu hal yang khusus bagi Allah gitu, karena yang menyelamatkan kan hanya Allah gitu. Ya. Tapi mengucapkan alhamdulillah juga, alhamdulillah sudah disambut malaikat ya. Kadang-kadang saya mendengar gitu. Ya. Gitu aja Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Semoga kita lebih baik dalam memahami agama ini. Maka jawabannya adalah kalau seandainya seseorang mendapati sesuatu yang dibenci, misalkan jatuh, bayi jatuh, atau sesuatu yang kita benci apa saja, kemudian dia mendapati itu, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Itu lebih baik dibandingkan ucapan tadi. Ataupun ucapan tadi mengandung kesyirikan, maka tidak termasuk di dalam. Wallahu a'lam. Yang lain cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari besok saya safar sampai hari Ahad. Insyaallah kita bertemu pada hari Senin. Mudah-mudahan kita selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.